على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari mengkaji risalah syarah al-usul sittah, ya, penjelasan berkaitan tentang 6 prinsip, ya, di dalam Islam yang wajib diketahui oleh seluruh muslimin. Barakallahu fikum. Nah, dan tentunya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, kenapa kita katakan, ya, prinsip di dalam Islam, karena 6 prinsip yang disebutkan oleh sang penulis yaitu Syekh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala bersumber dari Al-Qur'an was Sunnah. Barakallahu fikum. Nah, bukan dari hasil pandangan beliau sendiri, tidak. Tapi diambil dari Al-Quran, demikian pula dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kita katakan 6 prinsip ini adalah bagian daripada syariat di dalam Islam. Nah, ikhwan fiddin rahimah dan rahimahullah, kita masih dalam prinsip yang kedua, atau landasan yang kedua, pokok yang kedua, barakallahu fikum. Naam, dari 6 prinsip ataupun 6 landasan yang akan kita pelajari, barakallahu fikum. Nah, baik, kita akan lanjutkan ucapan ataupun apa yang dikatakan oleh al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa nahana أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita, ya, untuk menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan orang-orang yang berselisih sebelum kita. Fahalaku, ya, hingga mereka pun binasa. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, barakallahu fikum, berkaitan tentang berpecah belah agar kita tidak berpecah belah, ini adalah tarbiyah, pendidikan yang terdapat dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, barakallahu fikum, dengan memberikan contoh, ya, memberikan contoh dari kehidupan umat-umat terdahulu, ya. Jadi pelajaran yang bisa kita petik, yang mana kita hidup di zaman ini, barakallahu fikum, kita memetik bagaimana umat-umat terdahulu hancur, umat-umat terdahulu binasa, umat-umat terdahulu, barakallahu fikum, musnah. Ya, disebabkan karena apa? Karena mereka berpecah belah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, karena sebabnya apa? Mereka berpecah belah, mereka berselisih. Barakallahu fikum, ya, sehingga binasalah mereka, barakallahu fikum. Nah, maka mari kita simak penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau hafizahullahu taala, "Lamma baqu 'ala ikhtilafihim halaku, ya, wa tanaharu fi ma bainahum wa taqatalu." Nah, kata beliau hafizahullahu taala, tatkala orang-orang tetap di atas perselisihan mereka, ya. Jadi apabila ada di antara kita, ya, barakallahu fikum, dan ini sudah terjadi pada umat-umat terdahulu ataupun orang-orang terdahulu, apabila mereka tetap berada di atas perselisihan mereka, halaku, mereka pun binasa. Wa tanaharu, mereka saling bertengkar. Ini akibatnya. Akibat kita tetap berada di atas perselisihan. Barakallahu fikum. Apa akibatnya? Akan binasa. Akan saling bertengkar. Fima bainahum, pada apa-apa yang ada di antara mereka. Bahkan tidak hanya itu. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, wataqatalu. Dan mereka pun bisa sampai saling membunuh. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Hada sya'nu ahli al-ikhtilaf. Inilah keadaan orang-orang yang berselisih. Ya. Artinya apa, ikhwan fillah rahimakumullah? Perselisihan itu tidak akan pernah ya membawa kita kepada hal yang positif. Perselisihan itu selalu konotasinya adalah kepada arah yang negatif. Ya. Barakallahu fikum. Walaupun perselisihan itu dikemas dengan kalimat-kalimat yang indah. Ya. Barakallahu fikum. Ya, seperti apa? Ya, kita bersatu di atas apa yang kita sepakati dan kita apa? Memberi uzur ya kepada apa-apa yang kita berbeda padanya. Ya, ini kan apa? Ini menghidupkan, mengajak seolah-olah yang namanya persatuan itu barakallahu fikum, ya, boleh bersatu walaupun akidahnya berbeda-beda. Itulah persatuan. Akidahnya berbeda-beda, pemahamannya berbeda-beda, barakallahu fikum. Naam, itulah persatuan. Ya. Naam, ini dikemas dengan bahasa-bahasa yang indah. Padahal pada hakikatnya ikhwan fil din rahimanakumullah tidak ada perselisihan yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan, kepada keselamatan, barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala utus nabinya, para rasulnya, barakallahu fikum, di tengah-tengah umat mereka. Nah, tujuannya apa? Mengajak mereka bersatu. Bukan memberi uzur kepada perpecahan, perselisihan, tidak. Nah, sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah wa barakallahu fikum, sekali lagi dakwah ahli sunnah adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan. Ya. Di atas Al-Qur'an was sunnah, ya, dan di atas pemahaman para salaful ummah, ya, barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu, ya, orang-orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya mengajak kepada perpecahan, perselisihan, maka dibantah oleh risalah beliau ini barakallahu fikum, justru beliau mengajak kepada persatuan dan melarang daripada perpecahan, perselisihan, barakallahu fikum. Bahkan beliau jadikan prinsip ini menjadi prinsip yang kedua setelah tauhid. Setelah menegakkan tauhid dan apa? Dan memberantas kesyirikan, barakallahu fikum. Nah, maka demikianlah keadaan orang-orang yang berselisih. Mereka akan binasa, mereka akan saling bertengkar, mereka akan saling membunuh, barakallahu fikum. Amma sya'nu ahli al-ijtima'. Adapun keadaan orang-orang yang bersatu, fahuwal quwwatu, maka ia akan menjadi kuat mereka. Wa zawalul hiqdi min qulubihim, dan hilangnya kedengkian dari hati-hati mereka. Ini ya, efek pengaruh daripada persatuan. Ya, apa? Akan menjadi kuat. Ya. Akan menjadi kuat dan kokoh. Ya, kondisi mereka ahli ijtima', ya, orang-orang yang bersatu, akan hilang kedengkian dalam hati-hati mereka. Berbeda hanya dengan orang-orang yang barakallahu fikum disebut sebagai ahlu ikhtilaf. Orang-orang yang berselisih. Ya. Hati mereka penuh dengan kedengkian. Hati mereka penuh dengan hasad. Barakallahu fikum. Naam. Dan ini sudah terjadi ikhwan fil din rahimakumullah. Ya. Tidak bosan-bosan kami ingatkan barakallahu fikum. Ya. Tentang sebuah fenomena ya, di zaman ini. Yang kejadiannya tentunya sudah berlalu, barakallahu fikum. Di era ini, barakallahu fikum, ketika dahulu, naam, ya, ajakan berjihad di, barakallahu fikum, Afghanistan. Ya, seruan berjihad di Afghanistan. Ya, barakallahu fikum. Naam, bagaimana sekarang keadaan Afghanistan? Apakah berada di atas, barakallahu fikum, ya, kemenangan? Berada di atas, barakallahu fikum, kejayaan sebagaimana kejayaan di zaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in? La. Padahal dahulu Afghanistan didatangi oleh kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Akan tetapi penyakitnya apa? Penyakitnya adalah mereka berselisih dalam hal akidah mereka, dalam beragama. Itu yang utama. Ya. Sehingga barakallahu fikum, nah mereka saling ingin menguasai. Syiahnya tidak ridha apabila yang memimpin nanti di bumi Afghanistan adalah seorang Sunni. Demikian pula seorang yang Sunni, dia tidak ridha nanti apabila Afghanistan dipimpin oleh seorang yang Syi'i. Ya, barakallahu fikum. Belum lagi dari kalangan Sunninya terpecah-pecah lagi pemikirannya. Barakallahu fikum. Naam, Khawarij tidak akan ridha apabila Afghanistan dipimpin oleh Sufi. Ya. Naam. Dan demikian sebaliknya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Sehingga ya, tidak terjadi persatuan di sana. Justru mereka saling perang di antara mereka. Ya, barakallahu fikum. Naam. Dan ini dimanfaatkan oleh penjajah tentunya. Barakallahu fikum. Naam. Tidak adanya kekuatan di sana. Ya. Bahkan adanya al-hiqdi, yaitu kedengkian dalam hati-hati mereka. Barakallahu fikum. Semuanya ingin bersaing. Semuanya ingin memimpin. Barakallahu fikum. Demikian pula hari ini, ya, orang yang mengaku barakallahu fikum akan berpolitik melalui partai-partai yang nantinya apabila dia menang akan menegakkan syariat Islam di dalamnya. Hari ini orang-orang yang akidahnya tidak di atas akidah Islamiyah, tidak di atas akidah sahiha, barakallahu fikum, maka mustahil itu akan terjadi. Dan sudah terjadi itu barakallahu fikum di Mesir. Barakallahu fikum tatkala kelompok Ikhwanul Muflisin. Ya. Naam, mereka yang menguasai, mereka yang memenangkan. Ya, barakallahu fikum. Naam, dalam kancah berpolitik di sana. Lalu apa yang mereka tegakkan? Apakah syariat Islam? Tidak. Ya. Di awal-awal kampanyenya mereka barakallahu fikum, naam, ya, berkoar-koar untuk menegakkan syariat Islam di negeri Mesir. Akan tetapi setelah naik tahta kekuasaan, ya, barakallahu fikum, mereka tetap, ya, ingin mengayomi seluruh, ya, agama. Ya, barakallahu fikum. Dan cara mengayominya bukan dengan cara syariat Islam. Ya. Justru dengan cara sekuler, ya, barakallahu fikum, na'am. Ya, dengan cara-cara yang di luar apa tuh liberalisme, naam, wa iyadzu billah, naam. Sehingga sulit, ya, apabila akidahnya tidak bersatu dulu, ya, akidahnya tidak bersatu dulu, maka akan sulit dan berat untuk bisa, ya, menggapai cita-cita sebagaimana barakallahu fikum yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Naam. Lihat bagaimana barakallahu fikum peristiwa ketika Umar bin Khattab mengganti panglima perang yang tadinya Khalid bin Walid. Ya. Tatkala ingin, ya, menjajah bumi Persia ataupun ingin merebut bumi Persia. Barakallahu fikum. Ya. Selama ini peperangan dipimpin oleh panglima Khalid bin Walid menang terus. Ya. Tidak pernah terkalahkan Khalid bin Walid itu. Ya, sejak beliau di barisan musyrikin, bahkan semenjak beliau di barisan muslimin, tidak sekalipun beliau mengalami kekalahan barakallahu fikum. Bahkan justru sebaliknya, ketika beliau di barisan musyrikin di perang Uhud, beliau sempat, ya, menggetarkan, ya, merobohkan, membuat kaum muslimin kocar-kacir justru. Ya. Maka ketika itu ikhwan fiddin rahimani rahimahullah, Umar bin Khattab mengganti panglima yang tidak pernah terkalahkan ini dengan, ya, sosok sahabat yang lain disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu. Ya. Digantikan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana sikap Khalid bin Walid? Apakah ada kedengkian dalamnya? Adakah sisi-sisi negatif yang keluar dari hatinya? Tidak. Beliau menerima dengan lapang dada. Dari panglima, bayangkan, dijadikan sebagai apa? Sebagai prajurit ataupun, ya, pimpinan batalion-batalion kecil dari panglima. diberhentikan oleh Umar hanya sekedar menjadi apa? Menjadi prajurit-prajurit terdepan ataupun memimpin batalion-batalion yang kecil. Ya. Barakallahu fikum. Khalid menerima dengan lapang dada. Kenapa? Karena sudah terikat dengan akidah yang satu. Ya. Naam. Terikat dengan akidah yang satu. Terikat dengan kekuatan yang satu, dengan rasa yang satu, dengan keyakinan yang satu. Maka mau diganti kemanapun, diolah kemanapun, ya. Tidak barakallahu fikum. Naam membuat Khalid bin Walid, ya, memberontak. Ya, barakallahu fikum. Ataupun apa? Membuat pasukan sendiri. Ya, naam. Tidak. Ya. Sebab Umar bin Khattab mengganti Khalid bin Walid disebabkan karena khawatir pasukan kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum, Bapak. Khawatir bahwasanya pasukan kaum muslimin, ya, sampai mengira, sampai merasa, sampai datang sebuah keyakinan bahwasanya yang menyebabkan kemenangan demi kemenangan yang mereka lakukan dalam setiap futuhat, dalam setiap peperangan, dalam menerebut negeri-negeri, itu disebabkan karena adanya Khalid bin Walid. Khawatir. Ya. Ini berarti apa? Nanti akidahnya, tauhidnya akan kurang ini. Padahal yang memberikan kemenangan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan Khalid bin Walid. Masya Allah. Umar beristihad, barakallahu fikum, memberhentikan Khalid bin Walid dari sosok sebagai panglima perang. Nah, ya, tidak ada masalah. Ya. Siapapun penggantinya selama akidahnya satu, keyakinannya sama, ya, sumber pemahamannya dari kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada masalah. Seperti itulah. Ya, barakallahu fikum, hati orang-orang yang telah terikat dengan akidah yang satu, barakallahu fikum. Nah, ya. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak terikat dengan akidah yang satu di atas persatuan, sepakat di atas persatuan, di atas bimbingan Al-Quran wa sunnah, barakallahu fikum, ya, maka mereka akan bersatu, akan tetapi apabila belum ada kesepakatan, belum ada kecocokan, belum ada keyakinan di atas Al-Quran wa sunnah, di atas akidah yang satu, maka jangan harap akan terjadi kejayaan, akan jangan harap akan terjadi persatuan, justru yang akan terjadi terus perselisihan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, barakallahu fikum, dalam barisan-barisan tersebut, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala membawakan dalil berkaitan tentang ucapan beliau ini di surat An-Nisa ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Nah. Kata Allah tabaraka wa taala, "Fala wa rabbika makadami rabbmu." La yu'minuna, tidaklah mereka beriman, hatta yuhaqqimuka, ya, fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, sebagai pengadil, berhukum kepadamu, fima syajara bainahum, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak akan dapati dalam diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka, rasa keberatan, mimma qadaita, dari apa-apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka barakallahu fikum menerima dengan sepenuhnya, barakallahu fikum. Nah, ya, ini dalil, ya, surat An-Nisa ayat ke-65 sebagai dalil bahwasannya yang berhukum, yang bersatu di bawah hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan tasliman, keselamatan. Akan mendapatkan barakallahu fikum, naam, ya, keselamatan, menerima keselamatan sepenuhnya, ya, akan mendapatkan kejayaan, ya, barakallahu fikum. Akan tetapi sebaliknya, sebaliknya apabila tidak mau berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka barakallahu fikum, naam, ya, dia akan mendapati kesengsaraan. Al-Imam Al-Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan asbabun nuzul ayat ini barakallahu fikum. Ya. Ketika itu ya, terjadi perselisihan antara sahabat Zubair bin Al-Awwam ya, dengan salah seorang ya, ansar ya, barakallahu fikum, na'am ya, berkaitan tentang apa? Tentang masalah air, aliran air. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga apa? Sehingga Zubair ya dan pemuda Ansar ini ya melapor datang kepada Rasulullah SAW ataupun Zubair bin Awan datang kepada Rasulullah SAW ingin berhukum dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi rebutan aliran air nih ceritanya. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ya alirilah air itu ya ke lahanmu terlebih dahulu, kemudian buka, berikan jalan kepada tetanggamu. Ya, kata Nabi alaihi salam, ini keputusan Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian ya, orang Ansar ini mengatakan, wahai Nabi, ya Rasulullah, engkau melakukan keputusan seperti ini ya disebabkan karena dia bagian daripada keluargamu. Karena dia bagian daripada keluargamu, orang dekatmu. Maksudnya dia seolah tidak mau menerima. Ingin bertanya dengan keputusan Nabi alaihissalatu wassalam. Maka ketika itu Nabi alaihissalam melakukan keputusan yang kedua. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, bil makna, ya Zubair, ya, alirilah air tersebut ke dalam lahanmu dan tutup. Ya, parit itu, aliran air, tutup. Jangan sebarkan lagi kepada yang lain. Khusus untukmu saja. Keputusan Nabi SAW yang kedua. Karena apa? Ekspresi Nabi marah ketika itu, memerah. Ya. Padahal kalau dia menerima, tanpa perlu bertanya, tanpa perlu harus banding, mempertanyakan keputusan Nabi SAW, dia juga akan mendapatkan manfaatnya. Tapi dia mencoba protes. Ya. Dengan apa? Dengan mencoba, barakallahu fikum na'am, ya, mengetes Nabi alaihissalam keputusan itu karena itu ada hubungan keluarga, ada nepotisme di dalamnya. Ya, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Dia enggak akan mendapatkan manfaatnya. Dia akan mendapatkan kerugian. Tidak akan mendapatkan pada kasus itu adalah manfaat air yang harusnya mengalir juga kepada dirinya. Tapi disuruh tutup oleh Nabi alaihissalam dan dialiri untuk apa? Zubair saja. Barakallahu fikum. Adapun Zubair bin Awam yang menerima keputusan Nabi SAW mendapatkan manfaatnya. Lihat, tadi kan keputusan yang pertama, barakallahu fikum, dua-duanya mendapatkan manfaat. Tapi yang Ansar ini coba protes, mempertanyakan keputusan itu, coba menaikkan isu-isu nepotisme. Ya, barakallahu fikum. Sehingga akhirnya Nabi SAW memutuskan untuk tidak dialiri kepada tetangganya tersebut, ya, dan cukup kepada Zubair, ya, Ibnu Abwam radhiyallahu taala anhu, barakallahu fikum. Naam. Maka Zubair pun mengatakan ayat ini ya disebutkan oleh Imam Al-Katsir rahimahullahu taala, beliau membawakan riwayat Bukhari dan Muslim, ya, ayat ini saya yakin turunnya tentang kasus itu. Turunnya tentang kasus tersebut, kasus yang dialami oleh beliau sendiri, barakallahu fikum. Naam. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, ya, sekali lagi ayat ini adalah sebagai dalil bahwasanya yang berhukum dengan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, ya, kenikmatan, barakallahu fikum. Apabila dia tidak mau berhukum dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka niscaya tentunya dia akan mendapatkan kesengsaraan, barakallahu fikum, di dunia dan di akhir. Nah, kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, wala yurdiyan nasa, wala yunhiyan niza'a, illa rujuu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah membuat manusia itu rida, wala yunhiyan niza'a, dan tidak pula ya mengakhiri perselisihan, illa rujuu ila kitabillahi wa sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Ya. Jadi, apabila tetap berada di atas perselisihan itu, yang saling berselisih itu tidak akan pernah merasa ridho mereka. Ya. Nah, tidak akan ada kepuasan karena masing-masing memiliki pendapatnya sendiri-sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Artinya apa? Tidak ada hakim yang dia mengharuskan tunduk dan patuh kepadanya. Semua ingin menghakimi permasalahan sesuai dengan akal-akal mereka masing-masing. Maka tidak akan ada keriduan di antara manusia yang berselisih. Barakallahu fikum. Dan tidak akan bisa menghentikan perselisihan tersebut. Kecuali dengan kembali kepada Al-Quran. Wasunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Kemudian kita kembali kepada Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa dhakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum al-tafarruq fi. Ya. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin ya untuk bersatu di dalam agama dan Allah Subhanahu wa taala pula melarang mereka kaum muslimin dari berpecah belah dalam agama. Barakallahu fiik. Nah, maka kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala syarih hafizahullah qala taala. Beliau pun membawakan dalil ya dari ucapan tersebut. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Asy-Syura ayat ke-13. Qala taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kalian minad-din di dalam dari agama ini ma wasa bihi Nuha, yang hal yang sama yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaik ya dan juga yang telah ya kami wasiatkan kepadamu wahai Muhammad wa wasaina bi demikian pula apa-apa yang juga telah kami wasiatkan dengannya dalam agama ini kepada Ibrahim kepada Musa kepada Isa apa wasiat tersebut an aqimud dina agar kalian menegakkan agama ini wala tatafarraqu fi dan jangan kalian berpecah belah. Barakallahu fikum. Inilah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Kepada para nabi dan rasul. Apa wasiatnya? Untuk menegakkan agama ini di bawah persatuan dan larangan daripada perpecahan. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini ya dalilnya barakallahu fikum. Naam. Sehingga ikhwani fid din rahimahumullah ya apabila hari ini ada yang mengatakan perpecahan itu indah, perbedaan, kalimat perpecahan ini sering dijadikan sebagai apa? Sebagai bahasa yang indah, perbedaan. Ya, perbedaan itu indah. Ya. Kalau masalah dunia, kita mungkin sah-sah saja. Ya. Berbeda dalam misalnya cara merakit sebuah mesin misalnya, beda cara membangun rumah misalnya, tekniknya beda-beda, mungkin sah-sah saja. Tapi dalam urusan agama, ya, dalam memahami sebuah agama, maka tidak boleh berbeda-beda, barakallahu fikum. Ya. Para nabi dan rasul, Allah syariatkan bagi mereka untuk bersatu menegakkan agama ini dengan cara yang sama dan tidak boleh berpecah belah. Demikian pula kita hari ini mengajak manusia untuk bersatu, ya. Apa yang kita ajak ini sebagaimana yang pernah diajak oleh para nabi dan rasul. Kita mengikuti jalan mereka. Ada salafnya. Ya. Ada pendahulunya. Bahkan pendahulunya itu dari para nabi dan rasul. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Kata beliau menafsirkan ayat ini. La yasiru kullu wahidin lahu dinun. Ya. Yaitu makna. Kesimpulan daripada makna ayat ini barakallahu fikum jazakallahu khairan la yasiru kullu wahidin lahu dinun, tidaklah masing-masing memilih agamanya sendiri-sendiri Kata beliau, tidaklah masing-masing, tidak boleh bagi masing-masing individu memilih agamanya sendiri-sendiri, memiliki agamanya sendiri-sendiri. Ya, li'anna dina wahidun, karena agama ini satu, laisa fihi tafarruqun. Karena sesungguhnya agama ini satu, tidak ada padanya perpecahan. Tidak boleh ada padanya perpecahan. Barakallahu fikum. Ini makna dari surat Asy-Syura ayat ke-13 barakallahu fikum. Ya, tidak boleh bagi kita untuk memahami agama barakallahu fikum, menguasai agama, memiliki agama ini dengan cara sendiri-sendiri. Ya, dengan cara sendiri-sendiri. Berapa banyak hari ini orang melemahkan para salaf dengan kalimat apa? Salaf itu kan juga manusia. Ya, sama-sama makan. Ya, sama-sama bekerja, sama-sama ini dan itu, punya akal. Saya kita juga punya akal, mereka juga punya akal. Cuman zaman aja yang berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum, untuk memahami Al-Qur'an enggak perlu merujuk kepada mereka. Allah berikan kita juga akal untuk berpikir, untuk memahami Al-Qur'an, untuk memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata orang-orang ya yang berpemahaman liberal. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, jadi kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, cocok semua insyaallah sepakat, seluruh firqah sepakat kembali kepada Al-Qur'an was Sunnah. Tapi sekali lagi, mereka akan melemahkan ala fahmi salafil ummah, mereka akan melemahkan itu dengan berbagai macam alasan. Ya, barakallahu. Justru harusnya kita yang lebih hebat daripada salaf. Kenapa? Zaman kita lebih modern daripada mereka. Sampai-sampai seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kita lebih canggih, kita lebih hebat dibandingkan mereka. Hati-hati ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Padahal ya, kalau kita ingin ya, meneliti lebih dalam, ya, barakallahu fikum, ya. Kita ambil contoh sebuah permainan saja. Sebuah permainan apa itu? Ya, pernah kita buat dulu di madrasah ini. Ya, jadi kita bisikkan sumber kalimat pertama ya kepada orang pertama, kemudian orang pertama bisikkan ke kedua, bisikkan lagi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai yang paling ujung. Barakallahu fikum. Nah, dari sini barakallahu fikum, siapa yang lebih kuat dalam barakallahu fikum mengingat, menghafal, menguasai ya sumber yang paling utama? Tentu orang yang paling dekat dengan sumber itu. Ya. Dan tidak sedikit ketika berita tadi sampai ya yang paling ujung sudah salah, sudah berubah, kalimatnya sudah berbeda. Ya, barakallahu fikum. Ya, misalnya kita bisikkan yang pertama, ular melingkar di pagar Pak Umar. Bisikkan, ular melingkar di pagar Pak Umar. Yang kedua, ketiga masih bagus. Keempat mulai, ular melingkar, udah mulai kacau. Ininya, sanadnya itu udah mulai melemah. Ya, beritanya itu mulai-mulai asing, mulai-mulai hilang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Ini dari sisi fakta kenyataan berita. Bukankah sumber terbaik itu Rasulullah SAW? Dan siapa yang paling dekat dengan zaman Rasulullah SAW? Dialah yang paling hebat dalam apa? Dalam memaknai, dalam menguasai, dalam barakallahu fikum na'am, bersemangat untuk apa? Untuk melakukan sebuah barakallahu fikum ya amalan yang sesuai dengan Al-Qur'an was Sunnah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, tidak ada urusannya dengan perkembangan zaman, tidak ada urusannya. Ya. Nah, walaupun nanti barakallahu manusia bisa terbang sekalipun ya, tidak akan pernah mampu dalam urusan agama mengalahkan pemahaman orang-orang yang dulunya tidak pernah bisa terbang tapi dekat dengan zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, barakallahu fikum. Nah, untuk urusan dunia silakan. Dan memang Nabi telah isyaratkan untuk urusan dunia memang kalian lebih ahli, lebih jago. Tapi untuk urusan agama, kita tetap bersatu di atas Al-Quran was Sunnah dengan pemahaman orang yang paling dekat, generasi terbaik. Ya, barakallahu fikum. Ya, sebagaimana telah direkomendasi oleh Nabi alaihi salatu wasalam ya khairun nasi qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku yang ada pada kehidupanku ataupun di zamanku, kemudian generasi setelahnya dan setelah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lagi kepada ucapan al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu min al-ajab al-ujab fi dhalik." Dan yang semakin menambah jelas landasan yang kedua ini, yang dan yang semakin menambah jelas berkaitan tentang prinsip landasan pokok yang kedua ini, yaitu bersatu, ajakan untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah, ma waradat bihi sunnah, apa yang didatangkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ajabil ujab, dan dari perkara yang mengherankan fi dzalika, tentang hal tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum, na'am, tidak hanya Al-Qur'an yang mengajak pada persatuan, tapi datang daripada sunnah Nabi alaihi wasallam mencocokinya, sama, tidak pernah berbeda. Ya. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ya. Barakallahu fikum. Maka mari kita simak penjelasannya daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau hafizahullahu taala, "Na'am, benar. Tsabata 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah tetap ya ataupun telah sah, tsabat, tetap sah." Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al ahadid ya ma yahuddu ala al ijtimai wa yanha an at tafarruqi wal ikhtilafi ya, telah tetap, telah sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang menghasung kepada persatuan dan larangan ya daripada perpecahan dan perselisihan. Telah tetap, memang ada nyata sah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau menyebutkan mithlu hadith, seperti hadith, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa 'alaykum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Al hadith ya barakallahu fikum. Nah, kata beliau sebagaimana hadith, contohnya sebuah hadith, fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup ya dari kalian, maksudnya setelah ya generasi terbaik ya barakallahu fikum, terhadap zaman Nabi alaihi salatu wasalam, fa sayara ikhtilafan katira, ya niscaya akan menyaksikan perselisihan yang banyak setelah sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam, akan mendapati menyaksikan perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan berpegang di atas sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Barakallahu fikum. Nah, dan ya, shadaqat Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Lihatlah sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, mulai terjadi perselisihan, perpecahan ya, khususnya barakallahu fikum, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya. Karena mereka menganggap Nabi SAW sudah meninggal dunia, berarti sudah tidak ada lagi kewajiban zakat. Sehingga khalifah ketika itu Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun Nabi SAW meninggal dunia, akan tetapi yang namanya rukun min arkanil Islam itu tidak terhapuskan. Dan tidak pernah Nabi alaihi wasallam menghapuskannya barakallahu fikum. Nah. Ya. Sehingga ya mulai dari zaman itu terjadi perselisihan. Terus terjadi perselisihan. Oleh karena itu Nabi berpesan, peganglah sunnahku. Wajib atas kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Barakallahu fikum. Nah, satu faedah ikhwan fillah rahimakumullah. Terkadang ikhwan fillah rahimakumullah, ada beberapa orang-orang yang ingin coba menghidupkan kebid'ahan. Mencoba menghidupkan kebid'ahan. Mereka berdalilkan tentang ada di antara para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, barakallahu fikum, yang ada amalan mereka yang tidak pernah mencocoki Nabi alaihi salatu wasalam dan tidak pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Seperti apa? Seperti barakallahu fikum, na'am, di masa kekhalifan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Seperti menghidupkan ya azan dua kali di hari Jumat. Ya, barakallahu fikum. Bukan praktek azannya ini, tapi yang mereka jadikan apa? Uthman saja melakukan apa yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi alaihi wasallam. Berarti boleh bagi kita untuk apa? Untuk melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Nah, padahal ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pesan Nabi alaihi salatu wassalam selain berpegang pada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan berpegang pula kepada sunnah khulafa ar-rasyidin. Barakallahu fikum. Para khulafa ar-rasyidin mereka mendapatkan rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk ya, barakallahu fikum, ya, berijtihad. Ya. Nah, berijtihad ya, tatkala menghadapi permasalahan-permasalahan ya, kontemporer di masa itu. Ya, barakallahu fikum. Namun bukan sebagai dalil bagi kita apa? Untuk mencoba menghidupkan barakallahu fikum amalan-amalan lain yang tidak ada barakallahu fikum ya, di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Uthman menghidupkan amalan tersebut, para sahabat yang lainnya memperhatikan. Ada yang masih hidup dan melihatnya. Dan tidak, barakallahu fikum apa? Tidak memberontak kepada Uthman. Tidak menyalahkan Uthman bin Affan. Radiyallahu ta'ala. Jadi kalau ada amalan-amalan yang baru di zaman ini, siapa yang mempersaksikan itu? Ya. Generasi terbaik sudah berakhir. Ya. Siapa yang mempersaksikan itu? Tidak ada. Sehingga sudah terputus semua syariat tersebut sudah lengkap sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengkreasikan lagi karena tidak ada lagi yang mempersaksikan. Ya, barakallahu fikum. Tidak ada lagi orang-orang yang direkomendasi oleh Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam yang mempersaksikannya. Ya, mencoba menghidupkan maulid. Ya, siapa yang membenarkan maulid? Siapa mempersaksikan maulid? Maulid pertama kali dihidupkan oleh Bani Fatimiyah. Orang sebuah kelompok yang berkeyakinan barakallahu fik Syiah Al-Qaramithah bahkan barakallahu fik yang masuk dalam kategori kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan alasan orang-orang Nasrani memperingati hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Oh, masa kita enggak memperingati hari kelahiran apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Siapa yang mempersaksikan? Siapa yang membenarkan melegalisasi perbuatan ini? Adakah sahabat? Adakah tabi'in? Adakah atba'ut tabi'in? Tidak ada. Jauh sudah generasi tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, maka agama itu mudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saja apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in. Wallahu ta'ala alam syawab. Ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Wassalallahu wassalam mubarak ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.